Hilang selera makanku, hilang selera tidurku, karena kesucian cintaku telah kau nodai. Terlanjur sudah semua terjadi, taburkan duri-duri di hatiku.